أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah. Na'ishu fi zamanin fitan. Kita hidup sekarang ini berada pada zaman-zaman fitnah. Taib. Fitnah yang menimpa dunia kita dari kesibukan-kesibukan maisyah yang menyibukkan daripada ibadah kepada Allah, ini juga fitnah. Berapa banyak karena sebab maisyah kita lambat dalam menyambut seruan Allah, dengan sebab maisyah pula kita semakin mundur dan lamban di dalam beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu, kita juga hidup pada zaman yang fitnah itu menyerang agama kita. Fitnah hizbiyah, fitnah inhiraf anil haq, terjatuhnya seseorang ke dalam hizbiyah, yaitu prinsip-prinsip yang dia miliki adalah prinsip-prinsip yang keluar dari standar Al-Quran dan juga Sunnah. Karena yang dikatakan hizbi, kata Syekh Mukbil rahimahullah, apabila standar cinta dan bencimu itu bukan dibangun di atas Sunnah. Engkau cinta pada seseorang, engkau benci pada seseorang, itu bukan engkau bangun di atas Al-Quran dan juga Sunnah. Tetapi dengan berjalannya waktu, Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu semuanya berikan hikmah kepada sang hamba untuk semakin jelas mereka melihat kebenaran, dan semakin jelas pula mereka melihat kebatilan, dan bahwasannya apa yang kita miliki daripada ilmu, apa yang kita miliki daripada ibadah, itu bukan merupakan perkara yang bisa menjamin kita selamat dari ketergelinciran. Ya, kalau kita punya ilmu itu bukan jaminan. Kita punya ibadah, amal juga bukan jaminan. Maka oleh karena itu, di samping kita terus meningkatkan ilmu, kita tentunya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diistiqomahkan dalam taib agama kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ghina, ya Allah aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan dan juga kecukupan dari rasa kurang di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapi sebuah fitnah? Maka hendaklah mereka berjalan di dalam menghadapi sebuah fitnah tadi di atas ilmu, berjalan dengan ahlul ilmi, dan juga tidak bersikap ifrat dan tidak bersikap tafrid. Apa itu contoh sifat ifrat? Sembrono, tidak tahu, dan masa bodoh. Ya, masa bodoh dengan fitnah. Taib ini juga sikap yang kurang terpuji. Masa bodoh itu tidak pernah mau menilai. Dalam artian dia tidak mau mengangkat dirinya dari kebodohan. Kenapa fitnah ini terjadi? Apa sebabnya? Sehingga dia berbekal untuk masa yang akan datang, seandainya hal itu terjadi kembali, buat pelajaran. Tidak pula memiliki sifat tafrid, terlalu hulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi sebuah fitnah. Ya, sampai tiap harinya berbicara itu, ya, tidurnya sampai bermimpi itu, ya, pikirannya bagaimana untuk itu. Namanya sifat hulu, berlebih-lebihan dalam fitnah. Tetapi bagaimana sikap yang dianjurkan kepada mereka ahlu sunnah, yang diajarkan oleh para ulama? Tawassut, ya, pertengahan. Masa bodoh, tidak pula terus menerus di dalamnya, tetapi kita tahu dalam rangka untuk itibar, mengambil pelajaran, dan pengetahuan kita bukan dalam rangka untuk senantiasa mendawamkan perkara tadi. Taib. Sehingga apa? Dengan itu dia bisa itibar, mengambil ibroh ketika terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam hadis, al-mu'min ya la yuldagu fi juhrin wahid marratain. Seorang mukmin itu tidak akan terjatuh, tidak akan tergelincir pada sebuah lubang yang sama dua kali. Ya, ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu terjatuh dalam sebuah fitnah, maka hendaklah dipikirkan apa ya sebabnya. Bagaimana bisa terjadi? Untuk apa? Agar supaya besok lagi kalau lewat tempat itu bisa menghindarkan diri dari lubang tadi. Ini sifat pertengahan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian juga menghadapi ya fitnah-fitnah yang terjadi, kita juga bersifat ya tidak ifrat, tidak tafrid. Nah, alhamdulillah segala fitnah ya kita lalui dengan na'am sabar, walaupun terjadi berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan datang, kita sibukkan kembali, kita menuntut ilmu, kita berta'awun untuk saling mengangkat kebodohan dari diri-diri kita. Taib. Dan sifat yang terpuji dari seorang hamba ketika terjatuh dalam kesalahan, segera kembali dari kesalahan. Ya, mengakui kesalahan dan kembali dari kesalahan. Ini sifat yang terpuji. Taib. Dan bagi kita, ya, naam, untuk senantiasa muhasabatun nafs, ya, mengoreksi kembali diri-diri kita. Taib. Dan juga segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemputnya. Jadi fitnah itu bikin orang capek, lelah. Ya. Enggak tahu kapan mulainya, enggak tahu kapan berhentinya. Jadi kalau kita ikuti, maka akan terus terseret, tertatih kita dalam naam mengikutinya. Tetapi kita abaikan, kita kembali ke dalam tujuan kita semula, yaitu thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan segala bentuk daripada cobaan yang kita hadapi dalam dakwah ini, kita hadapi dengan baik. Ya, kita hadapi dengan ilmu, kita hadapi dengan bimbingan para ulama, asatidzah. Alhamdulillah mereka ada dan masih hidup, siap untuk menerima ya aku seru apa namanya aduan-aduan kita. Alhamdulillah, dan mereka memberikan jalan bimbingan yang mulia. Taib. Dan jangan sampai seseorang itu niatnya dalam dakwah ini karena manusia, ya, berubah menjadi futur, ya, karena permasalahan-permasalahan, ya, taib yang menunjukkan terkadang kurang ikhlasnya dalam beragama ini. Seperti inilah beragama, terkadang terjatuh dengan berbagai macam permasalahan. Tapi kalau dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan semakin memahami. Ternyata beragama ini ujiannya juga banyak. Ya, ujian kita untuk menunjukkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah juga banyak ternyata. Tidak kemudian kita beranggapan kalau sudah beragama mulus, ya, kalau sudah beragama ini apa? Enak, tidak. Pasti akan terus diuji kita dengan berbagai macam ujian. Dan hendaklah seseorang itu, kita mengetahui kadar diri kita, siapa kita, sehingga ketika kita menghadapi sebuah masalah tidak cenderung membicarakan sendiri-sendiri, berkumpul dua orang, tiga orang bicara masalah fitnah, tidak terbimbing dengan seorang alim sehingga dia terjatuh ke dalam kesalahan, dan bahkan yang paling buruknya memvonis dengan kebodohannya ahlul ilmi na'am di atas kebatilan, dan merasa apa yang dia hasil rundingan tadi adalah sebuah kebaikan. Ini musibah. Baik. Karena kalau kita cerna secara nalar, ya, ucapan seorang alim ini lebih mendekati kebenaran daripada kumpulan orang-orang yang jahil memutuskan sebuah permasalahan. Baik. Bukan kita taklid kepada mereka, bukan kita na'am berjalan sesuai dengan hawa nafsu mereka, tetapi apa, tidaklah seorang alim berbicara nah, sesuai dengan sangkaan kita dan Allah Subhanahu wa taala yang menilai, melainkan mereka berbicara dengan ilmu. Taib. Maka kita tempatkan semua sesuai dengan tempatnya masing-masing, dan kita hadapi semuanya dengan mutawassit, dengan sifat ya ahli sunnah, prinsip-prinsip mereka dalam menyikapi sebuah fitnah. Nah, dan menyerahkan semuanya pada ahlinya. Tidak ya di apa wakilkan kepada pribadi mereka masing-masing, tapi tugas mereka adalah mencari ilmu. Ya, mencari ilmu, dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama, Syekh Al-Imam, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah, Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah, ya. Dan sebelumnya Syekh Mukbil rahimahullah, dan juga yang lainnya Syekh Rabi, untuk iqbal alal ilmi, kembali duduk mencari ilmu. Adapun masalah yang nah memang belum dia miliki, maka serahkan kepada yang berilmu. Jangan sampai seseorang menilai dengan pendapatnya, dengan kebodohannya, menilai dengan perasaannya, nah suatu masalah yang dia tidak paham, akan dikhawatirkan, ya akan justru merubah keyakinan yang baik yang dia miliki menjadi sebuah keyakinan yang batil, yang berujung keluarnya dia dari hidayah yang mulia ini. Allah musta'an. Baik, oleh karena itu alhamdulillah, dengan pertolongan Allah pula kita masih diberikan hidayah, sehingga kita masih diistiqomahkan di dalam menuntut ilmu. Baik. Maka apa yang sudah terjadi, yang menimpa kita, ini kita jadikan itibar, dan kita kembali untuk menyabarkan diri mencari ilmu. Baik. Karena dengan ilmu semua akan tersingkap, dengan ilmu semua akan tampak. Ya, tanpa ilmu terkadang seseorang akan berjalan di bawah kegelapan yang akan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Baik, oleh itu kita kembali untuk menyimpulkan diri-diri kita, menyabarkan diri kita, kembali untuk menuntut ilmu, bersabar dan menghadapi segala bentuk permasalahan ini dengan orang-orang yang memang memiliki keahlian di dalamnya. Kalau ada masalah yang sifatnya diniyah atau masalah yang sifatnya na'aman hajiyah, maka kembalikan kepada mereka asatidah yang sudah paham, yang mereka masih hidup, sehingga kita selamat. Apalagi masalah dakwah. Dakwah ini urusannya bukan masalah menang atau kalah, ya cari pengikut atau apa membesarkan partai, tidak. Tapi urusannya ini surga dan neraka. Maka termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah bahwa dakwah qa'iduhul alim, manhaj ini, dakwah ini, ya sumbernya pemimpin, pemimpinnya, ya penggeraknya, sopirnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Taib. Maka barang siapa yang ilmu, makalah dia yang berhak untuk memimpin. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Inna allaha azza bihadal kitabi aqwamun wa aqwaman wa yadau bi akhar. Sebenarnya Allah meninggikan derajat, menjadikan seorang itu pemimpin dengan sebab pahamnya dia dengan ilmu, dan merendahkan sebagian yang lain, sehingga dia mengangkat seorang budak sebagai apa? Seorang gubernur pada zamannya. Kenapa? Karena dia alimun bi kitabillah, orang yang paham dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun masalah dunia, maka dikembalikan sesuai dengan taib kepentingan masing-masing dan kemampuan masing-masing. Semua ada tempat-tempatnya. Agama punya pejuangnya, dunia juga ada pejuangnya. Pejuang agama memperjuangkan agama, pejuang dunia memperjuangkan dunia. Jangan sampai pejuang dunia memperjuangkan agama akan rusak. Demikian juga pejuang agama memperjuangkan dunia juga akan rusak dunianya. Tidak akan pernah naam beres. Tetapi kalau semuanya masing-masing ya berjalan di atas jalannya, maka akan baguslah urusan tadi, sehingga akan tercipta ta'awun yang sangat mulia. Dan inilah dakwah di Yaman. Ya, sehingga Syekh Mukbil besar dengan ta'awun siapa? Agnia. Ya, Markis di Damaj dulu siapa yang berikan muawanah pertolongan? Seorang pengusaha karpet permadani. Ya, dibangunkan Markis Syekh Mukbil besar. Ya, dibangunkan sakantula besar. Tiap harinya diberikan konsumsi untuk makan dan minum santrinya ribuan. Tetapi dengan itu tidak mengurangi sama sekali uangnya. Justru ketika diceritakan kepada sampai ke telinga saya dari orang Yaman, setiap orang ini memberikan infak sekian miliar, seketika itu juga dia untungnya lebih daripada itu. Subhanallah. Ini ma'ruf, mutawatir khabar ini di kalangan para thalabah. Jadi setiap bulannya orang ini, pengusaha ini menginfakkan untuk makan thalabah itu sekitar 1 miliar atau lebih. Ya, tapi keuntungan sebulan dengan infak tadi berlipat ganda dia dapatkan. Subhanallah. Nah, jadi kalau seorang itu ikhlas dalam memperjuangkan dakwah ini, Allah akan ganti dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Demikian juga di Damar Syekh Utsman. Ya, diwakafkan markis, diberikan mobil dan diserahkan. Ini ya Syekh, ini ada masjid, ada sakan, tolong diurus. Ini mobil silakan antum pakai. Subhanallah. Dakwah antum yang lakukan. Kami akan nolong antum dari harta-harta kami. Berjalanlah dengan mulia. Damar. Kemudian di Ma'bar lebih besar lagi yang di ya tempat Syekh Al-Imam. Kemudian yang terakhir ini adalah di Markis Fius Aden yang dipimpin oleh Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Dengan satu donatur. Subhanallah. Bangun Damat, bangun Ma'bar, sekarang bangun habis triliunan yang di Fius itu. Subhanallah. Dari kantongnya sendiri. Setiap kali mengeluarkan uang, kembali sekian uang yang dia infakkan dan lebih daripada itu. Subhanallah. Inilah ketika seseorang yang mengerti posisi masing-masing, dakwah ini akan berkembang. Ya, tapi ahli dunia menginfakkan dunianya dan ahli ilmi berjuang dengan ilmunya, tidak saling masuk satu dengan yang lainnya. Karena inilah dakwah. Bagaimana ketika itu Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah dalam keadaan apa? Pemilik uang, dan Rasul adalah seorang fukara. Rasul ini fukara, fakir, tidak punya uang. Ya, tetapi Abu Bakar memberikan berbagai macam bantuannya. Ya Rasulullah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Talha, aku ini punya Bayraha. Aku ini punya kebun kurma, kebun anggur, kebun naam buah-buahan di depan masjid yang sangat luas, dan tidak ada harta yang aku miliki sebagus hartaku ini. Subhanallah. Aku infakkan ya Rasulullah di jalan Allah dan Rasulnya. Fadha min ya min haitsu masyita. Ya. Maka letakkan ya Rasulullah infakku ini sesuai dengan apa namanya petunjukmu, engkau tempatkan dimanapun. Ya, subhanallah. Ini mereka. Sehingga dengan itu tersebarlah Islam, yang tentunya dengan pembinaan siapa? Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu diantara daripada perjalanan dakwah para masyayikh, dan juga ini yang ingin kita na'am lakukan dan juga kita na'am dakwahkan kepada kaum muslimin semuanya. Baik, kita saling bahu membahu, tolong menolong dalam perkara-perkara yang ma'ruf, semuanya menempatkan pada tempatnya masing-masing. Dan itu yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, rahimallahu imra'an ya'rifu qadra nafsah fayanzilu manzilatahu. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya, yang menempatkan pada posisinya masing-masing. Nah, kalau kereta punya jalan, jalannya rel. Kalau bis punya jalan kan, nah kalau kereta dijalankan di jalannya bis, nggak akan jalan. Demikian juga bis jalan di atas rel, nggak akan jalan. Ya, justru akan menghancurkan penumpangnya. Nah, seperti itu juga kita, ketika dakwah ini tidak dipegang oleh seorang alim, maka akan menghancurkan umatnya. Alimnya akan binasa, umatnya juga akan binasa. Kenapa? Karena tidak berjalan di atas jalannya yang betul. Maka oleh karena itu kita kembali sibukkan denganmu. Ya, ada pun masalah yang sudah terjadi kita biarkan, dan kita anggap sebagai mudah-mudahan kafarah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk daripada ujian dari Allah untuk kita khususnya di sekarang ini, dan mudah-mudahan dijadikan sebagai na'am masalah yang bisa mendewasakan kita semuanya. Allahumma